Zona 80 masih ada. Ya, udah ini pasti dia. Dong, ada terus dong harus. Hmm. Dian PSSA masih ada. Masih anget. Ini top di tahun 80 masih tetap ada, masih tetap cantik ya walaupun agak kurusan. Kenapa kurus, Dian? Kenapa ya kurus? Ini udah pakai baju gendutan deh kayaknya. Masih tetap kelihatan kurus. Kelihatan kurus. Iyanya saya. Seru. Iya. Cemara cinta. Cemara cinta. Siapa yang ngarang itu? Pance Ponda. Pance Ponda. Terus sekarang sibuk apa, Dian? Sekarang sibuk menyanyi terus. Masih nyanyi terus. Lagi sibuk-sibuknya. Ngobrol jarang ya, nyanyi aja. Ngobrol jarang. Oh, jarang kalau ngobrol, saya kan sendirian. Tapi yang paling saya senang karena ya suaranya masih tetap indah. Walaupun sempat waktu itu agak sakit ya. Iya, sempat tahun. Tapi sekarang udah enggak apa-apa. Dulu 3 tahun aja, tapi sempat trauma juga sih, malas nyanyi. Ya mungkin 10 tahun lah ya, kita enggak mau nyanyi, malas. 10 tahun enggak nyanyi? Takut. Ngobrol terus tuh. Takut enggak. Apa enggak? Itu? Karena suaranya enggak ada. Oh, enggak ada suara. Oke, hadirin yang ada di sini, saya bersama Ida dan Zona 80 malam hari ini akan menghadirkan Dian Piesesa. Special. Karena 10 tahun enggak nyanyi, sekarang kita suruh nyanyi 300 lagu. Jadi betul-betul ya? Single performance dari ya. Dian Piesesa. Zona 80 masih ada. Mungkin namanya bukan Dian Piesesa, tapi namanya dulu siapa? Masih pakai nama asli gitu. Oh, ini palsu. Zona 80 masih ada. Ya, sama Dian Piesesa lagi. Iya, Dian. Dan tadi apa kabar? Udah. Cemara cempara cinta udah cemara, karya. Cemara cinta. Karya seperti Pance Ponda. Dan ternyata bukan cuma sebagai penyanyi aja, tapi dia adalah seorang pencipta lagu. Nah, singer, komposer. Iya. Memang cita-cita dari kecil atau gimana tuh? Enggak, sebetulnya sih kalau bikin lagu sih ya itu karena kebetulan moodnya aja. Mood. tidak ke situ sih, Dian tetap ingin jadi penyanyi aja. Enggak. Jadi penyanyi itu dari umur berapa? Sejak kecil sih sudah senang nyanyi. Kecilnya seberapa, segini atau segini? Umur berapa tahun? 11 tahun. Memang udah kepengen jadi penyanyi dari 11 tahun. Ya karena Dian masih ingat aja dulu kalau lagi kecil gitu suka ditangkepin sama mama orang tua. Jadi musiknya yang pakai lidi, yang terus mic-nya pakai apa tuh, siwur. Kalau Sunda tuh apa sih siwur? Gayung. Gitu kan. Digantungin, kita nyanyi. Dapat honor enggak tuh? Dapat dong. Harus dapat. Terus itu dari kecil udah bakat. Akhirnya pengen jadi penyanyi kan? Terinspirasi oleh siapa? Siapa yang paling dikagumi saat itu umur-umur segitu penyanyi pernah lihat? Kalau umur segitu belum ada apa namanya siapa penyanyi, cuman waktu itu senengnya lagu kayak apa Boneka India, masih Boneka Cantik. Itu waktu remaja, udah mulai 14 tahun, nah mulai seneng dengan lagu-lagu Hetikus Endang, Kus Plus, gitu mulai. Dan siapa yang mengajak pertama kali waktu ke rekaman, apa langsung sama Mas Judy Kristianto atau gimana? Nah, masih dulu di Bandung udah rekaman, umur 16 tahun udah rekaman, tapi lagunya Melayu. Oh, irama Melayu ya? Melayu. Jadi saya ada 3 album sebetulnya dulu Melayu. Terus, ya mungkin namanya bukan Dian Piesesa, tapi... Namanya dulu siapa? Masih pakai nama asli gitu. Oh, ini palsu. Aku tahu deh. Pakai nama KTP. Oh. Boleh tahu gak sih nama KTP-nya dulu? Dida Diah Daniar. Susah amat kan. Apa makanya jadi gak laku-laku kan. Gunung Gamping Gempal. Dida Diah Daniar. Oh, Dida Diah Daniar. Oh, jadi ada 3 nama dong ya. Jadi susah gitu. Oh, terus jadi nama Dian JK Piesesa, ya? Siapa yang nyuruh? Karena kan dulu Melayu. Jadi kita mau ke mengubah. Mengubah karena si produser, pencipta lagu mulai tahu kalau ada nomor komersil. Bukan, kok ini kalau nyanyi pop kok lebih bener gitu daripada, maksudnya lebih ada gitu kan. Timbang Melayu tadi. Melayu sih tetap ada, cuman maksudnya lagu pop juga Dian bisa gitu. Nah terus akhirnya mereka bikin lagu pop tapi harus diganti namanya. Yang memberikan nama itu siapa Dian? Dulu itu Mbak Ineke, pokoknya Dian, Ineke Kusumawati, bukan Ineke Kusumawati, itu dulu penyanyi lama. Ineke Kusumawati. Kusherawati atau Kusumawati? Enggak, Kusherawati yang itu dong. Terus Maxima Miri. Karena Dian punya kemampuan untuk menulis lagu ya, pastinya ada salah satu lagu yang juga akan dinyanyikan ya? Ya ada. Jadi saya buat dulu ini waktu saya tinggal di Surabaya. Saya masih ingat aja tahun 83. Bari ngalamun teh ya di belakang rumah. Terus ya sambil mikirin gitar, terus ada yang dipikirin, terus jadilah sebuah lagu yang berjudul Kuncup Hati Layu Pasti. Apa? Kuncup Hati Layu Pasti. Kuncup hati layu pasti. Lagunya kayak apa? Saya mau dengar sekarang. Bisa kan lagu itu kan? Oke, hadirin dan pemirsa, Dian Piscesa, Kuncup hati layu pasti. Bunga-bunga kini telah layu, daun-daun pun enggan berbisu, bulan bintang menjadi saksi, hampanya hati kini ku rasa. Maafkanlah aku kekasih, relakan ku pergi darimu. Lelah sudah aku menangis, merintih pedu dalam hati. Kekasihku, tempuhlah hidupmu yang baru, puaskan apa yang engkau inginkan. Ku doakan, biarkanlah diriku dengan jalanku sendiri, dengan luka dan duka hatiku, biarkan ku sendiri. Dengan luka dan duka hatiku. bintang, rintik hujan di kegelapan malam, teduh sedang tangis di hatiku ini tanpa engkau yang menemani. Malam ini ku sendiri, air mata dan rinduku berpadu, gerimis turun di malam dingin, membasahi hati yang sendiri ini. Makin rindu hati ini, rindu hati ini, yang ku tunggu hanya dirimu. Makin dalam cinta ini, penggemar setia pastinya ya. Zona 80 masih ada. Asik deh. Hadirin dan pemirsa semuanya, Dian Piscesa dapat bunga dan sekarang di sebelahnya ada produsernya nih, Bapak Yudi Kristanto. Apa kabar? Pak Yudi? Baik. Alhamdulillah. Ini masih sehat. Tetap segar ya. Masih segar. Oh, kayaknya masih masih 40 tahun lagi ya. Kembali ke tahun 80. Kayak 20-30 tahun yang lalu. 26 tahun. 26 tahun ya, sekitar 30 gitu tuh ya. Oke. Okay. Okay. Dan perlu diketahui bahwa lagu yang dinyanyikan oleh Dian Piscesa tadi adalah karya cipta dari Judy Christian. Iya. Waduh, sejak kapan ngarang tuh? Tahun berapa? 80? Sebetulnya bikinnya 81 sih. Saya ingat 81 rekamannya 82. Oh. Waktu itu lagu itu dibikin karena untuk siapa? Karena aku memang cinta padamu kalau buat judulnya. Iya. Buat siapa tuh lagu? Dian? Ada ya. Pasti buat orang. Saya curhatnya ke saya yang suruh curhat gitu loh. Okay, Dian. Kenapa dikasihin ke Dian? Enggak, soalnya Dian itu punya apa? warna vokal itu Ciri. Buat lagu-lagu yang melankolis. Melankolis yang artinya memerlukan penghayatan. Jadi kalau memang sih, karena kalau dikasih lagu yang cepat, kedengarannya sedih terus. Oh, tetap sedih ya? Tetap sedih. Jadi enggak bisa lagu cepat tuh, enggak bisa. Terus apakah JK Record masih berkibar terus, apakah akan belok haluan? Oh enggak, masih tetap. Sekarang lagi cari yang bibit-bibit baru deh. Oh iya, masih terus. Tapi warna musiknya masih tetap seperti itu? Atau enggak, ada pembaruan? Perubahan mungkin, musiknya agak perubahan. Ada perubahan ya? Iya. Di JK Record itu banyak penyanyi, banyak pencipta. Betul. Dan semuanya melo semua. Ada satu lagu Panjil, yang ya? Tentara kalau udah naik jadi jenderal paling hobi nyanyi itu. Jabatan enak, hobi nyanyi itu selalu. Karena supaya dia gak dipindah-pindah ke tempat yang lain. Jadi mau bertahan. Ku coba bertahan. Itu sebetulnya tadinya judulnya tuh Ku cari jalan terbaik. Iya. Terus saya ganti jadi ku coba bertahan. Diubah jadi ku coba bertahan. Dan bertahan beneran tuh. Waktu aku cari jalan terbaik, itu udah mau diberikan pada Dian. Waktu itu Diannya nggak tahu kenapa ya waktu itu. Terus terlalu sedih. Akhirnya Pance nyanyi sendiri. Dian, menurut Dian lagu-lagu Pance kayak apa sih? Kalau Dian sih seneng ya, karena Bang Pance, saya tuh bangga banget gitu punya pencipta macam beliau, karena satu cocok dengan karakter suara. Kedua, dia itu kalau misalkan mau bikin lagu buat Dian, dia tuh seolah-olah tahu suasana hati saat itu. Terus kayak kita curhat, padahal gak curhat, tapi loh kok disodorin gitu loh. Jadi begini, sebetulnya gitu. Ada yang cocok nih ya kayaknya dengan suasana hati. Saya kepengen memberikan penghargaan untuk teman kita Pance Ponda. Ku coba untuk bertahan. Kenapa untuk? Oke, Pance Ponda karyanya Ku Coba Bertahan oleh Dian Piscesa. Silakan. Damai bersenandung, kemesraan antara kita berdua. Sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja. 80. Masih ada. Kurang keras. Zona 80. Mantap itu. Itu tadi semangat banget Mbak Widya Kristianti dan kawan-kawan yang nyanyinya, apalagi yang itu ngegebuk drumnya itu. Itu paling hot. Yang paling belakang tuh Denny. Waduh, iya, kembali lagi ke Dian Piscesa ya. Dian Piscesa tuh yang saya kenal dulu ceritanya sih memang tomboy banget, tapi ternyata waktu saya ngobrol sama Pak Judi ya, Mas Judi, itu punya penghayatan yang sangat luar biasa karena ibaratnya asam garam kehidupannya tuh udah dialami. Gitu ya. Mungkin dari pengalaman hidup saya sendiri. Memang saya memang kurang kasih sayang sebenarnya dari dulu. Terus ya memang kalau menyanyi memang seperti itu. Gara-gara tak ingin sendiri itu, saya kan sering tampil. Iya. Yeah. Terus lihat ibu-ibu kan, akhirnya ya udah bisa jadi perempuan beneran. Sekarang tomgol ya. Iya, sekarang jadi manis gitu. Tadi nyanyi aja mau nangis loh. Dan itu keistimewaan dari Pance. Kalau mencipta lagu, dia lihat penyanyi siapa. Jadi dipelajari karakternya. Tidak sembarangan, misalnya indikasi artis ini terus dia bikin lagu, enggak. Oh, dipelajari dulu dia ya. Dia lihat dulu anaknya gimana, vokalnya gimana. Banyak karena artis-artis yang ditolak oleh Pance. Dibilang saya enggak mood Mbak Yudi bikin lagunya. Iya. Di sini ada orang yang penggemarnya Dian Piscesa atau penggemarnya JK Record atau penggemarnya Pak Yudi mungkin ya? Hah? Mana pasti dia? Siapa tadi? Dian Piscesa. Ini siapa namanya nih? Aris. Aris. Aris ini apa? Penyanyi, pencipta lagu atau? Kebetulan saya fansnya lagu-lagu JK ya, khusus JK saya ada sekitar 400 sekian. Ada berapa? 460-an. Apa? Pop, dangdut, rock, kaset, semua kaset. Khusus JK Record. JK Record semua. Produksi dan untuk JK Record sampai 460. Luar biasa. Dan terus untuk Dian sendiri mau diapain? Mau dijual lagi atau koleksi sendiri? Tidak dijual, koleksi. Terus simpan sendiri. Kenapa suka? Karena dari pertama saya desainnya kan rame ya. Rame dan cantik-cantik artisnya satu. Udah paling itu doang modalnya gara-gara dan gara-gara lagunya kan? Kena di hati itu. Hah? Lagunya kena di hati. Terutama untuk Dian Piscesa ada sekitar 30 lagu untuk Dian Piscesa, kasetnya dan CD-nya ada sekitar 30. Terima kasih. Masih mau nanya? Silakan. Untuk Mbak Dian ya. Masih produksi? Masih. Maksudnya masih rekaman? Soalnya saya sampai sekarang masih nunggu album-album berikutnya di JK Record. Makasih. Sekarang ada bos saya nih. Hai bos. Produksi lagi gak nih? Apa kabar sih? Aduh, kita udah 10 tahun nih kagak rekaman tahu. Jadi kenapa? Jadi ayo dong cepet tuh istirahat? Ada pertanyaan. Bukan istirahat lagi ya. Kan kesibukan saya juga. Jadi masing-masing sekarang sibuk memang. Jadi, insyaallah sibuk lah. Apa sih? Jadi sekarang lagi. Oke, mungkin untuk mengobati rasa kangen yang karena 10 tahun gitu ya, walaupun nanti albumnya menyusul. Gimana kalau kita nikmati lagi suara indah dari Dian Piscesa? Kita dengarkan Dian Piscesa, tuh. Pengorbanan di atas segalanya. Buat masjid. Karena kan pasti banyak berkorban nih. Kini aku telah menyadari bahwa cinta tak selamanya memiliki. Ternyata kasih pengorbanan di atas segalanya. Tak pernah aku membatasi segala kebebasan yang kau inginkan. Walaupun sayang, tiap saat hatiku merintih. Sepahit apapun juga, tak pernah aku menyesal. beredar sekarang tuh kira-kira siapa aja? Meriam Belina masih. Meriam Belina masih masih terus. Cintami. Ria Angelina. Hedi Diana. Lydia Natalia. Iya. Masih ada kok kayaknya agak-agak jarang ya. Kalau CD kaset semua masih berjalan. Oh, yang udah pindah tuh Diner Rose, Whitney Houston udah pada pindah ya. Pulang kampung. Helen Sparinga. Helen Sparinga masih. Itu saat itu 80-an. Pertarungan, persaingan musik itu luar biasa dahsyatnya antara perusahaan ini. Kiat JK waktu itu apa sih? Makanya saya waktu itu saya lihat perhatikan semua dari artis-artis yang saya kenal produsernya. Jadi saya artinya melawan arus. Saya cari yang cantik-cantik. Oh, kok saya nggak diajak untuk cantik? Saya nggak cantik, loh Pak Yudi. Ternyata jadi kita bayar ada satu album sama JK dulu ya. Album apa? Ada, bikin kaset humor Luther Sandramborn. Oh, ada satu album. Iya, bukan Delta Kodel Kodel. Bukan yang kedua. Oke. Dan Cipila Cipikong sama. Cipila Cipikong. Dian, apa yang akan Dian sampaikan untuk industri rekaman Indonesia atau untuk musik Indonesia? Coba. Ya kalau saya sebetulnya hanya menyanyi aja, tapi saya bangga sekali sekarang ini karena industri musik rekaman maupun ya ring back tone. Iya betul, sekarang maju banget. Jadi penghasilannya banyak sekali gitu. Jadi coba dari dulu gitu loh. Coba kebaikan dari tapi dulu, saya ya? Bersyukur aja semua karena itu sudah sangat bagus untuk Indonesia bagus banget. Oke. Okay. Okay. Tahun 80 JK meledak meriah. Tapi juga ada kejadian tahun ada 80. Ada peristiwa yang cukup fenomenal juga di tahun 80. Kita simak. Gunung Oyama di Pulau Miyakeji, Jepang. Setelah istirahat selama 21 tahun, awal Oktober lalu kembali menyemburkan lava dan batu-batuan yang mengakibatkan sekitar 500 rumah penduduk hancur. Pelabuhan udara di pulau tersebut, sekitar 400 km dari Gunung Miyakeji, tertutup debu setebal 8 cm. Bencana banjir masih juga terjadi di tahun 1983, baik banjir karena alam maupun banjir akibat ulah manusia sendiri. Banjir bukan saja menyerang negara-negara berkembang, tetapi juga menyerbu negara-negara yang sudah maju. Kota Kolom, Bonn, dan Koblenz di Jerman Barat kebanjiran ketika Sungai Rhein meluap setelah 13 tahun dapat dikendalikan. Negara-negara India dan Bangladesh yang merupakan daerah tetap banjir juga mengalami musibah itu. Ratusan orang menjadi korban banjir. Itu alam marah kelihatannya itu. Makanya kita harus memelihara alam, mencintai, jangan apa bahasa kerennya sekarang illegal logging, padahal itu maling kayu gitu. Jangan bikin bangunan di tempat yang musuh resapan air. Akibatnya kayak gitu, itu sih di negara orang tuh. Mudah-mudahan di negara kita stoplah kayak gini, kayak gini lah, ya. Dari waktu ke waktu pasti tetap ada ya. Ada rencana rekaman lagu-lagu yang mengingatkan alam, Go Green? Dulu pernah sama Panca ada lagu tapi enggak belum sempat keluar mengenai alam-alam itu sama mengenai Tuhan. Oke. Okay. Iya. Anda sekarang mau ada katakan apa soal industri musik tadi untuk mendatang ini? Kalau lagu-lagu yang dulu-dulu itu kebanyakan sampai sekarang kan masih evergreen ya, enak terus ya. Abadi gitu ya. Abadi, ha. Makanya musisi-musisi sekarang tuh mestinya ditantang untuk membuat lagu yang benar-benar melodi liriknya itu mengena. Jadi itu bisa abadi. Jangan instan, enak terus lewat aja gitu. Iya, gitu. Jadi bikin lagu yang evergreen, yang enak. Dengar adik-adik kita, para musisi ya. Okay. Kakak barusan katakan. Iya, malam hari ini rasanya kita benar-benar dibuai oleh alunan suara Dian Piscesa yang mengingatkan kita zaman 80-an terasa banget gitu ya. Baik. Waktu udah ketat nih. Duh, rasanya pengennya sih 2 jam, 3 jam ya acara Zona 80. Mudah-mudahan 1 jam ini cukup berarti untuk Anda semua Zona 80 Mania. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan acara Zona 80 setiap minggu jam 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk Anda yang ingin memberikan masukan, zona80@metrotvnews.com. Terima kasih, Bu Widi, Dian Piscesa, Deka, Widya Kristianti dan kawan-kawan, tamu-tamunya, para penari, pemirsa semuanya, di rumah, pemirsa dan, semuanya. Dan semua yang mendoakan supaya Zona 80 makin asik, makin enjoy. Pokoknya makin-makinan lah ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih dari Murti bersama Sis NS. Selamat malam, sampai ketemu lagi minggu depan. Dian Piscesa. Sampai jumpa. Bagaimana mungkin percaya kepadamu. Tuhan.